keliling terus. Yang di kiri ikutin saya nyanyi juga yang bisa. Bareng lupa lupa di sini. tepuk tangannya aku. Kali merana cukup sekali merana.

yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Bila kamu di sisi hati rasa Sekian lama ku cari dirimu, darling. Yang bisa nyanyi boleh bareng-bareng nyanyi di sini. Terima kasih. berdebar hati berdebar, deras darahku mengalir, bergetar tubuh bergetar, menahan gejolak hati. Sungguh aku malu mengatakannya padamu. Sungguh aku ragu mengutarakan hasratku. You

Mitra Manunggal bergoyang. Selamat siang, Sunyi. Buat yang sudah hadir dan meramaikan acara malam pada kesempatan sore kali ini, selamat siang setengah sore. Terima kasih. nakoda para KPK, terima kasih. Sayangnya jiwa kepadaku.